Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Masailul Jahiliyah, masalah-masalah atau perangai-perangai dari kaum jahiliyah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas poin ke-13, bahwasanya di antara perangai jahiliyah mereka itu bertindak ghulu, bertindak berlebih-lebihan dalam barakallahu fikum mengagungkan dalam menghormati orang-orang saleh. Barakallahu fikum. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya barakallahu fikum bahwasannya hulu inilah yang menjadi sebab pertama munculnya kesyirikan ya terjadi di muka bumi, yang selama beberapa waktu manusia di atas tauhid. Berapa lama kemarin Abu Faruk manusia di atas tauhid sebelum terjadi dalam kesyirikan? Selama berapa? Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh itu berapa lama? Pak Abdus Somad? Hah? Nah, 10 kurun atau 10 abad atau 1000 tahun. Ya, manusia di atas tauhid. Nah, apa yang memicu munculnya kesyirikan itu, Mas Eko? Nah, ulama-ulama besar pada masa itu meninggal dalam tahun yang sama, ya. Wat, Suwa, Yahud, Ya'uk dan Nasr. Ini nama lima kiai. Ya. Lima kiai besar pada masa itu meninggal semuanya dalam tahun yang sama. Barakallahu. Sehingga mereka benar-benar sangat sangat-sangat terpukul seperti barakallahu fikum ayam yang kehilangan induknya. Nah, enggak tahu siapa yang mau membimbing. Maka disitulah barakallahu fikum syaitan melihat adanya peluang. Barakallahu. Melalui apa peluang itu? Pak Abu Haidar. Alasan pertama ketika barakallahu fikum disampaikan ide itu adalah perkara yang baik. Dibuat patung-patung dari lima kiai besar tadi. Tujuan awalnya bukan disembah, tapi apa? Untuk mengenang jasa, ya, menyemangati dalam ibadah. Tujuannya baik-baik semua. Bagus semua tujuannya. Nah, barakallahu fikum. Habis seiring dengan berjalannya waktu, ketika anak-anak muda sudah lupa dengan sejarah, barakallahu fikum, kenapa patung ini bisa ada di sini? Maka di situ syaitan mulai memasukkan inti dari apa? Misi dia pertama kali. Nah, ya. Ditipulah generasi yang muda itu dan dikatakan ini nenek moyang kalian dulu menyembah patung kiai-kiai besar ini. Sehingga dari situ banyak hal yang kita bisa ambil pelajaran barakallahu itu. Yang pertama apa? Sikap berlebihan dalam mengagungkan, memuliakan orang soleh itu akan membawa kita pada kesyirikan. Ya kan? Tanpa sadar kita akan lebih takut, lebih percaya, lebih yakin kepada orang soleh tadi daripada kepada Allah. Kecanduannya itu lebih berat. Kalau sudah barakallahu fikum mengidolakan tokoh tertentu barakallahu. Pelajaran yang kedua yang juga kita bisa ambil barakallahu fikum, tidak semua niat yang baik itu akan menghasilkan perkara yang baik. Iya. Tidak semua niat yang baik akan menghasilkan perkara yang baik. Barakallahu. Kenapa? Karena niat itu kan nisbi. Gitu ya. Bagi kita mungkin baik. Tapi bagi orang lain atau bagi barakallahu fikum, na'am, secara keseluruhan bagi orang lain belum tentu baik. Barakallahu. Nah, sehingga niat yang baik itu tetap membutuhkan bimbingan. Barakallahu. Seandainya niat yang baik saja cukup, Allah tidak akan mengutus para nabi dan rasul, kan? Ya enggak? Manusia wis ngerti mana yang baik, mana yang tidak. Mereka punya akal. Seandainya itu saja cukup, maka Allah tidak akan mengutus para nabi dan rasul. Nah, kenapa para nabi dan rasul itu diutus? Karena niat yang baik saja tidak cukup. Akal saja tidak cukup. Butuh pada bimbingan wahyu. Kemampuan manusia dalam barakallahu fikum menggunakan logika, ya, itu tetap membutuhkan bimbingan wahyu. Digambarkan barakallahu fikum oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bagaimana posisi akal itu? Beliau menggambarkan akal itu ibarat sepasang mata. Yang dengannya kita bisa melihat. Yang dengannya kita bisa menilai. Tetapi mata ini tidak akan berfungsi dengan baik kalau tidak ada cahaya. Iya. Kalau enggak ada cahaya, gelap, kita tidak akan bisa melihat. Itulah wahyu. Itulah syariat. Syariat itu cahaya yang akan membuat mata atau akal akan bisa menilai dengan benar. Sehingga manusia ketika hanya mengandalkan akalnya saja, lebih banyak kemana? Sesat, kan? Buktinya siapa? Iblis. Yang kemarin sudah kita bahas. Iblis dalam menilai perintah Allah disuruh untuk sujud kepada Adam, kan dia pakai akal. Loh, bukankah api kan lebih baik daripada tanah? Kenapa api disuruh sujud kepada tanah? Dia menggunakan akal, logika, para wali. Barakallahu. Al-muhim barakallahu fikum, seperti itu ya. Jadi tadi apa? Faedah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ya, kaumnya Nabi Nuh barakallahu fikum, apa itu? Tidak semua niat yang baik itu menghasilkan perkara yang baik. Tetap perlu dibimbing dengan apa? Syariat. Dibimbing oleh agama. Barakallah. Nah. Karena tadi kemampuan manusia dalam menilai itu nisbi. Barakallah. Iya. Baik. Kemudian faedah yang lain juga yang bisa kita ambil dari barakallahu fikum. Kisahnya kaum Nabi Nuh ini adalah barakallahu fikum. Ya. Bagaimana posisi seorang ulama? Itu sangat penting di tengah-tengah umat. Barakallahu. Dan Rasul menyebutkan bahwasanya di antara tanda-tanda hari kiamat apa? Diwafatkannya para ulama. Nah, ulama itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala masih merahmati manusia. Iya, barakallah. Nah. Baik. Dengan adanya ulama, Allah Subhanahu wa taala masih memiliki barakallahu fikum, memberikan kesempatan dan adanya harapan, ya, manusia itu akan jadi baik. Tapi ketika ulama yang barakallahu fikum benar-benar ulama akhirat itu barakallahu fikum dicabut, maka tadi, ya, manusia akan barakallahu fikum di luar kendali, manusia menjadi tidak terbimbing. Zaharal fasadu fil bahri wal bahr. Nah, maka akan muncul kerusakan di daratan dan di lautan. Makanya ikan-ikan di lautan yang banyak itu kan mendoakan, ya, orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu. Kenapa itu? Sebab rahmat Allah turun. Iya, barakallahu fikum. Seandainya enggak ada orang yang berilmu, tidak ada yang mengajarkan ilmu din kepada umat, barakallahu fikum, maka tidak ada kebaikan lagi di dunia ini. Rasul mengatakan, ad-dunya tu, ad-dunya mal'unatu. Dunia itu pada dasarnya telaknat. Kecuali aliman wa muta'alliman. Ketika di dunia itu ada orang yang mengajarkan ilmu agama, ada orang yang mempelajari ilmu agama. Nah, itu yang menyebabkan dunia ini jadi lebih baik. Ketika ada orang yang mau mengajarkan ilmu agama, ketika ada orang yang mau belajar ilmu agama. Ketika manusia sudah meninggalkan itu, tidak lagi semangat belajar ilmu agama, yang mengajarkan ilmu agama juga tidak semangat mengajarkan ilmu agama, maka tidak ada kebaikan. Makanya Allah bisa saja mengazab. Makanya ketika barakallahu fikum Zainab bertanya kepada Nabi, nuhlikuna wa fina salihun. Apakah mungkin Rasul kita semua akan diazab, padahal di tengah-tengah kita kan ada orang soleh? Barakallahu. Nah, orang soleh itu artinya apa? Dia cuma ibadah untuk dirinya sendiri, bukan muslih, orang yang memperbaiki. Maka Rasul mengatakan, naam idza kasural khabas. Iya, bisa diazab oleh Allah. Kalau memang yang namanya keburukan, kejahatan itu telah tersebar dan tidak ada orang yang berusaha untuk memperbaiki, mengajari umat, membimbing umat. Barakallahu fikum. Itu kebaikan dunia. Adanya orang yang mau belajar ilmu agama dan adanya orang yang mau mengajarkan ilmu agama. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga barakallahu fikum majlis-majlis ilmu yang seperti ini itu harus ya harus kita upayakan. Ya, harus kita kasih ruang prioritas. Karena itulah yang terbaik dari dunia kita. Nah, barakallahu fikum. Baik. Iya. Allah musta'an wa 'alaikum. Dan barakallahu fikum, masih banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari kisahnya kaum Nabi Nuh barakallahu fikum. Mungkin itu cukup barakallahu fikum, kita masuk pembahasan yang baru. Qala al-Muslim rahimahullahu taala al-mas'alatur rabi'ata asyrata. Berkata penyusun kitab, masalah yang ke-14 atau perangai yang ke-14 dari perilaku orang-orang jahiliyah. Kata beliau, inna kulla ma taqaddama mabniyun ala qa'idatin wa hiya an-nafyu wal isbatu. Semua, kata beliau, permasalahan yang telah lewat itu sebenarnya dibangun di atas satu kaidah. Yaitu penafian dan penetapan. Maksudnya apa? Maksudnya dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'a, kata beliau, fahum yuthbituna ma nafahullah wa yanfuna ma asbatahullah. Jadi semua perilaku orang-orang jahiliyah itu kembali kepada dua hal ini. Mereka menolak apa yang Allah tetapkan. Mereka menetapkan apa yang Allah tolak. Jadi benar-benar menunjukkan sikap pembangkangan. Allah menetapkan sesuatu, mereka tolak. Barakallahu. Seperti apa? Seperti adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan. Orang-orang jahiliyah gak percaya yang kayak gitu. Mereka percayanya barakallahu fikum dengan apa? Duhriyah, ideologi mereka. Apa itu? Barakallahu fikum, reinkarnasi. Jadi kehidupannya seperti siklus saja. Ya, gitu terus. Mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati hidup. Nah, sebagaimana yang pernah kita sebutkan ya. Dan mungkin sebagian bapak-bapak di sini pernah mendengarkan ada yang punya pemahaman seperti itu. Jadi mereka menduga kehidupan kita sekarang ini entah yang kesekian ribu atau kesekian juta kali kita mengalami. Dihancur ya semuanya, nanti barakallahu fikum di refresh lagi, diulang lagi. Mulai lagi dari kisah awal. Ya, berjalan lagi bumi, hancur lagi, balik lagi. Subhanallah, saya dengar pemahaman seperti ini itu ketika saya SD oleh guru sekolah saya. Ya, masya Allah, udah dikasih. Pas belajar baru ingat saya, ini kayaknya dulu yang dikasih tahu sama ibu guru saya. Masya Allah. SD sudah disusupi akidah seperti itu. Dan saat itu sekolah yang saya masuki memang sekolah Islam. Barakallahu. Tapi itu dimasuki, enggak sadar anak-anak. Barakallahu fikum. Ya, ada yang mungkin masih teringat, ada yang sudah enggak ingat, tapi saya masih ingat benar. Barakallahu. Dia mengatakan ya kehidupan kita ini entah yang keberapa kalinya katanya. Barakallahu. Iya. Baik. Itu juga bahayanya. Barakallahu'alaikum guru-guru ya dari anak kita kalau yang tidak memiliki akidah yang benar itu anak-anak disusupi pemahaman seperti itu barakallahu. Nah, ya ada yang mungkin lewat saja, ada yang nempel kayak saya masih nempel. Tapi alhamdulillah sudah besar belajar barakallahu'alaikum ya. Nah, mengerti. Oh, ini dulu maksudnya ibu guru itu ini ternyata akidahnya. Barakallahu. Nah. Jadi itu contoh saja ya. Jadi kaum musyrikin itu ketika Allah menetapkan sesuatu, mereka tolak. Allah tetapkan adanya hari kebangkitan, mereka enggak percaya. Mereka mengatakan apa? Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah terurai dengan tanah? Nah, barakallahu. Kemudian wa itsbat, mereka menetapkan apa yang Allah tiadakan. Seperti apa? Banyaknya Tuhan-Tuhan selain Allah. Barakallahu. Ya, adanya Latta, adanya Uzza, adanya Manat, dan berhala-berhala yang lain. Barakallahu. Baik. Mereka dalam talbiyah barakallahu fikum itu mereka tambah sendiri padahal sudah diingatkan oleh Nabi. Di ketika manasik itu mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan huwalaka tamlikuhu wa maman. Terus mengatakan qattun. Yang tadi sudah benar ya, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Qattun, qattun kata. Cukup, jangan ditambah. Sama mereka ditambah. Illa syarikan huwalaka tamlikuhu wa mamalak. Tidak ada sekutu, tidak ada sekutu untukmu ya Allah. Hanya engkau yang diibadai. Sama mereka ditambah kecuali sekutu yang memang engkau pilih dan engkau tetapkan. Jadi mereka menganggap kaum musyrikin pada masa itu bukanlah hanya menyembah Latta, Uzza dan Manat barakallahu fikum, tapi mereka juga menyembah Allah disertai menyembah Latta, Uzza dan Manat. Adapun bentuk peribadahan mereka kepada Latta, Uzza dan Manat barakallahu fikum menganggap Latta, Uzza dan Manat ini sebagai apa? Pemberi syafaat, sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Nah, barakallahu fikum. Ma na'buduhum kata mereka. Kami itu enggak nyembah Latta, Uzza dan Manat illa liqarribuna ilallahi zulfa. Nah, kami itu tidak nyembah mereka. Kami itu hanya menjadikan mereka ini sesuatu yang bisa mendekatkan kami dengan Allah. Nah, barakallahu. Intinya tadi barakallahu fikum. Ya, Allah tidak butuh dengan sekutu, sama mereka dikasih sekutu. Nah, itu maksud ucapan beliau. Jadi semua perilaku orang-orang jahiliyah adalah nafi wal itsbat. Mereka menolak apa yang Allah tetapkan, mereka menetapkan apa yang Allah tolak. Jadi ya, pembangkangan. Itu sebenarnya karakter orang-orang jahiliyah. Barakallahu. Nah, kemudian kata beliau, fayattabi'una al-hawa wadh-dhanna. Mereka pun mengikuti hawa nafsu dan dugaan-dugaan mereka. Artinya itu yang memicu mereka. Kenapa mereka menolak apa yang Allah tetapkan, atau mereka menetapkan apa yang Allah tolak? Karena apa? Urusan kepentingan hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah, barakallahu. Baik. Iya. Barakallahu fikum. Ya, ketika barakallahu fikum berhala-berhala tadi harus ditiadakan, itu kan akan mengganggu priuk nasi banyak orang. Ya enggak? Ketika berhala-berhala itu harus dihancurkan, juru kunci kuncen yang menjaganya kan akan merasa apa? Hilang nanti priuk nasinya. Orang yang biasa banyak berkunjung itu ada juru kuncinya. Ya, jadi berhala-berhala itu ada kuncennya barakallahu. Disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i ketika Rasul berhasil menguasai kota Mekah, itu kan beliau memerintahkan untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada. Barakallahu. Dan mengutus beberapa orang sahabat untuk menghancurkannya. Di antaranya berhala Uzza. Uzza itu kalau yang barakallahu fikum diketahui keumuman kaum musyrikin kan hanya pohon keramat. Pohon besar, rindang, ya, kemudian di situ dibuatlah nuansa mistisnya. Ada apa? Tirai-tirai di atasnya dibangun bangunan rumah, begitu rumah pohon. Nah, kemudian ada dupa, pokoknya aroma mistisnya dibuat kental di situ. Yang diutus oleh Nabi untuk menghancurkan Uzza adalah sahabat Khalid bin Walid. Nah, barakallahu fikum. Sampai di sana ditepang sama Khalid. Beres, kembali lagi kepada Nabi. Gimana Khalid? Beres? Beres. Belum katanya. Ya, kembali lagi. Itu bukan Uzza yang kamu hancurkan. Sudah nanti. Bukan. Kamu balik lagi. Balik lagi Khalid bin Walid. Ketika balik lagi, baru kuncen-kuncennya melihat Khalid balik, teriak mereka. Ya Uzza, ya Uzza bir. Uzza lari. Ya. Khalid datang lagi ini. Dari situ Khalid, ternyata itu Uzza sebenarnya. Yaitu seorang wanita penyihir. Iya. Dialah yang ada di balik unsur barakallahu fikum mistis yang ada di pohon keramat tadi. Barakallahu. Langsung dikejar sama Khalid barakallahu fikum, tebas lehernya. Mati. Kembali kepada Rasul, Rasul mengatakan tilka Uzza. Ya, itulah Uzza sebenarnya. Nah, yang ingin kita jadikan syahid bahwa berhala-berhala tadi itu ada kuncennya. Iya pak, juru kunci. Kalau orang arah Jawa Barat ke sana bilangnya kuncen. Iya, kalau orang Jawa Barat kan bilangnya apa? Kuncen, juru kunci. Nah, ya mereka-mereka ini kan adalah sebenarnya orang-orang yang juga memiliki pengaruh ketokohan di masyarakat. Nah, ketika Rasul membawa ini, kan ini berarti harus dihancurkan. Nah, itu tandanya apa kalau dihancurkan? Priok nasi dong. Yang akan goyang nanti. Barakallahu fikum. Nah, itu hawa nafsu. Ya, barakallahu fikum. Nah, belum lagi barakallahu fikum ketokohan. Ya, ketika ada Nabi SAW mulai bergeser ketokohan tadi. Itu juga hawa nafsu. Barakallahu fikum. Nah, ya. Sebagaimana barakallahu fikum juga kemarin pernah kita singgung ya terkait dengan tokoh kaum musyrikin yang ketika dia membaca kalamullah kan dia sudah mengakui itu, ya kan? Ma hadza qaul bashar. Ini enggak mungkin ucapan manusia ini Al-Qur'an ini. Enggak mungkin, ini mesti ucapan Sang Pencipta, Sang Khalik. Tsumma faqara wa qaddar. Tapi dia mikir-mikir lagi. Ya, ini respon masyarakat gimana saya ngomong terus terang ini? Barakallahu. Akhirnya apa? Barakallahu. In hadza illa qaulul bashar. Dia rubah. Nah, yang dia nyatakan di tengah-tengah masyarakatnya ini cuma ucapan manusia belaka. Kenapa? Hawa nafsu tadi. Padahal dia tahu, dia orang yang paham sastra. Gak mungkin ini ucapan manusia. Nah, barakallahu. Ya. Kalau tidak salah namanya Al-Walid bin Mughirah. Nah, tokoh orang Quraisy. Barakallahu. Tadi gara-gara apa? Hawa nafsu. Masalah takut kehilangan pengikut, ada yang masalah takut periuk nasinya yang enggak bisa mengepul lagi, barakallahu fikum. Padahal dia tahu ini benar. Dia paham. Barakallahu. Itu orang-orang jahiliyah. Karena apa? Kenapa mereka menetapkan apa yang Allah tiadakan, mereka meniadakan apa yang Allah tetapkan? Karena hawa nafsu. Barakallahu. Nah. Baik. Wa yuriduna amma ja'at bihir rusul, sehingga mereka pun berpaling dari apa-apa yang para rasul datang dengannya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Nah, satu lagi. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-mas'alatul khamisata asyrada. Masalah yang ke-15. Perilaku jahiliyah yang ke-15. Iktidaruhum anittiba'i ma'atahumullahu bi'adamil fahmi. Cara-cara orang jahiliyah untuk menolak kebenaran. Dari kemarin kita sudah banyak ya, tahu ya. Barakallahu fikum. Cara-cara mereka untuk menolak kebenaran. Masalah pengikutlah yang dibahas. Pengikut kamu dikit, kamu mesti salah. Kadang masalah, barakallahu fikum, kecerdasan. Kamu bukan orang berpendidikan, mesti kamu salah. Di kitab ini kita akan mempelajari bagaimana pola pikir orang-orang jadi dia. Barakallahu. Nah, bagaimana mereka mencari alasan untuk menolak kebenaran. Barakallahu. Nah, kata beliau, iktidaruhum anittiba'i ma atahumullah bi'adamil fahmi. Mereka, barakallahu fikum, menggunakan uzur atau menggunakan alasan untuk tidak mengikuti apa-apa yang Allah datangkan kepada mereka dengan alasan enggak paham. Bi'adamil faham. Jadi mereka menolak untuk mengikuti Nabi, menolak untuk mengikuti para rasul, menolak untuk mengikuti wahyu. Alasannya apa? Gak ngerti aku. Gak paham. Ya. Barakallahu itu. Alasannya itu. Kenapa gak mau ikut? Gak ngerti ngomong apa Muhammad ini. Gak paham saya. Nah, kita lihat. Kaqaulihi ta'ala, seperti disebutkan dalam firman Allah ta'ala surat Al-Baqarah ayat ke-88, Allah mengatakan tentang mereka, wa qalu qulubuna ghulfun. Mereka mengatakan hati-hati kami ini ghulfun, ai alaiha ghilafun. Ghilaf itu sampul. Jadi hati-hati kami itu sudah ada sampulnya. Ya, sudah tertutup. Barakallahu. Nah. La yasilu ilaiha kalamu Rasulullah wa la tatma'innu qulubuhum ila kalami. Sehingga pernyataan, ucapan, penjelasan Rasul itu tidak sampai ke hati mereka. Dan hati-hati mereka juga tidak merasa tentram dan tenang mendengarkan ucapan Rasul. Barakallahu. Ini penafsiran yang pertama. Jadi ada dua penafsiran di kalangan para ulama tentang kulubunal khulf. Di penafsiran yang pertama maksudnya apa? Hati-hati kami telah tertutup. Ghulfun itu dari kata ghilaf, artinya sampul. Ya. Nah, cover. Nah, lebih tepatnya cover. Hati-hati kami itu sudah di cover. Tertutup. Jadi mau nambah lagi enggak bisa. Ya. Sudah paten di situ sudah. Enggak bisa kamu ngomong apa saja, enggak bisa. Ya. Sudah paten. Enggak bisa ditambah, enggak bisa dirubah. Barakallahu. Ini penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan adalah annaha mamlu'atun minal ilmi falasna bihajatin ila kalami ahadin. Penafsiran yang kedua maknanya adalah kalau hati-hati kami ini sudah dipenuhi oleh ilmu. Sudah full, enggak bisa masuk lagi Muhammad, afwan. Ya. Sudah full isinya ini. Gak bisa diisi lagi. Jadi mohon maaf. Kami gak butuh. Barakallahu. Ini penafsiran yang kedua. Barakallahu. Ayat berikutnya yang beliau nukilkan adalah kata beliau, ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqulu. Surat Hud ayat 91. Kaumnya Nabi Syu'aib. Kaumnya Nabi Syu'aib mengatakan, "Hei Syu'aib, kami enggak paham, ya. Naam kebanyakan dari omonganmu, dari celotehanmu, dari kicauanmu, kami enggak paham apa kamu ngapa kamu itu." Itu komentar dan barakallahu fikum tanggapan kaumnya Nabi Syu'aib. Jadi ini sudah klasik alasan ini. Ya, ketika mendapatkan penjelasan tentang kebenaran barakallahu fikum karena tadi tidak sesuai dengan hawa nafsu, akhirnya tadi dibilang aja enggak paham. Oh, enggak ngerti ngomong apa kamu. Nah. Barakallah. Fa akdzabahumullahu wa bayyana anna dzalika bisababi at-tab'i 'ala qulubihim wa anna at-tab'a bisababi kufrihim. Maka Allah dustakan pernyataan mereka. Artinya mereka bohong kalau bilang enggak paham itu. Mereka paham. Ya. Karena para nabi dan rasul itu Allah pilih mereka adalah orang-orang yang cerdas. Barakallah. Iya. Mereka adalah orang-orang yang jelas dalam menjelaskan. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling fasih. Barakallah. Dan beliau dalam memilih kata-kata itu sangat luar biasa. Makanya beliau itu dijuluki punya apa? Namanya ilmu Jawami'ul Kalim. Ya, itu menunjukkan apa barakallahu fikum? Yang pertama menunjukkan orang ini ya muwaffaq mendapatkan taufik bimbingan dari Allah terus diarahkan oleh Allah, kemudian menunjukkan juga kecerdasan dan kejeniusan. Jawami'ul Kalim itu ungkapan untuk kemampuan seseorang dalam menyampaikan pesan melalui kata-katanya. Jawami itu artinya memiliki makna yang universal. Kalam, tetapi dengan apa? Kata-kata yang singkat. Nah, itu namanya jawami ul kalim. Jadi kata-katanya singkat, tetapi maknanya itu sangat luas, sangat dalam. Barakallahu fikum. Nah. Dan itu diantaranya barakallahu fikum dikumpulkan oleh sebagian ulama kita, diantaranya ulama Syafi'iyah Imam Nawawi dalam kitab Hadis Arba'in Nawawiyah. Ya, jadi kumpulan 40 hadis pilihan yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi itu masuk dalam kategori Jawami'ul Kalim. Ucapan Nabi yang singkat tetapi maknanya sangat luas, sangat dalam. Nah, hadis yang pertama yang dimasukkan oleh beliau ada hadis innamal a'malu binniyat. Wah, itu kalau disyarah barakallahu fikum ya luas. Nah, sepertiga dari agama ini di situ tempatnya. Nah, barakallahu. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dengan sifat beliau seperti itu, masa mereka enggak paham? Maka Allah dustakan, barakallahu fikum. Allah nyatakan mereka telah berbohong kalau bilang enggak paham. Nah, dan Allah jelaskan barakallahu fikum di antara sebab ya hal itu karena memang barakallahu fikum hati-hati mereka telah ditutup, dan dengan sebab ditutupnya hati-hati mereka itulah mereka melakukan kekufuran. Barakallahu. Nah. Sehingga di sini terakhir barakallahu fikum ada pembahasan di kalangan para ulama tentang makna fahmul hujjah. Memahami hujjah atau argumen. Barakallahu. Itu ada dua makna. Yang pertama, memahami hujjah dalam artian mereka tahu maknanya, paham, jelas. Kalau ini maksudnya haram, kalau ini maksudnya halal, kalau ini maksudnya syirik, kalau ini maksudnya tauhid, ini sunnah, ini bid'ah. Paham arti dan makna. Barakallahu. Yang kedua, barakallahu fikum, fahmul hujjah dalam artian barakallahu fikum mengikuti. Mengerti dan mau mengikuti. Ya. Barakallahu fikum. Dia paham, dia mau ikut, dia mau percaya, dia mau menerima. Itu juga masukkan dalam kategori fahmul hujjah. Tayyib, makna yang kedua inilah yang diinginkan oleh kaum musyrikin. Ma nafqahu katsiran mimma taqul. Ya. Artinya secara makna, secara arti ucapan penjelasan para nabi dan rasul jelas bagi mereka. Tapi apa? Ma nafqahu, artinya kami enggak mau ngikut. Kami tidak mau ngikut. Makanya di karena ada dua pembahasan ini, ada cukup perbincangan di kalangan para ulama tentang syurut iqamatul hujjah. Syarat ditegakkannya hujjah. Barakallahu fiik. Nah, itu cukup panjang. Ya, mungkin kalau pada pertemuan berikutnya tayyib ingat, ya kita akan lanjutkan ya, atau diingatkan. Barakallahu fikum. Yep, itu saja yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.